Dito les malapas dolo di capot muang sumpanan di jilat si di nyaman utek liur rasa bayi matian sapangwer nasi na cukup sapinya masih na puas sabakul rasa malato paru makan tampuyak kabila laati tampuyak sis mantap tampuyak tepul lenggeng sampai tak duet lenggeng karepo malapas dolo di capot muang sumpanan di jilat si di nyaman utek liur rasa bayi matian sapang wer nasi na cukup sapinya masih na puas sabakul rasa malato paru makan tampuyak kabila laati tampuyak tepul lenggeng sampai tak duet lenggeng karepoat maka pun tampuyak tampuyak tepul lenggeng sampai tak duet lenggeng kenyamanan maka pun tampuyak tampuyak tepul lenggeng sampai tak duet lenggeng karepoat tampuyak.